Mitra bisnis, pemerintah sudah mengesahkan aturan yang memberikan pemerintah kewenangan untuk memblokir situs internet yang dinilai bermuatan negatif. Namun penggiat dan komunitas internet mengkritik aturan yang dinilai sebagai bentuk sensor ini. Selain lantaran definisi konten negatif yang masih tidak jelas, pemerintah juga dinilai bisa menjadi super body dalam hal ini. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Wakil Ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia atau IDEA, Julian Gafar. Mas Julian, apa komentar Anda soal ini? Yang tadi Anda sudah sebutkan bahwa konten negatif itu definisinya masih sangat belum jelas. Dari yang saya sudah dengar dari sisi ke Kominfo kan bilangnya bahwa konten negatif adalah pornografi. Jadi yang saya mendengarkan yang dari sisi Kominfo yang akan melakukan banning secara sepihak itu adalah yang termasuk pornografi. Tetapi definisi pornografi itu sendiri kan juga belum jelas. Waktu itu saya mendengarkan ada beberapa berita bahwa ada beberapa kampanye untuk wanita menyusui, tiba-tiba itu diblok gitu ya, karena dianggap pornografi. Sedangkan menurut saya situs-situs pornografi yang jelas-jelas masih ada di internet itu nggak keblok-keblok juga gitu. Jadi saya tidak mengerti metodologi mereka untuk memblok tuh bagaimana. Ya, nomor satu. Terus dari sisi nomor dua, kalau dari sisi kami sebagai ini internet sih, saya rasa yang lebih berbahaya saat ini itu bukanlah pornografi, tetapi mungkin ekstremisme atau hal-hal seperti itu. Dari sisi standar mengapa diblok, itu saya rasa masih belum jelas, dan dari sisi metodologi membloknya juga sangat belum jelas. Selaku pegiat internet, menurut Anda, situs-situs seperti apa aja sih Mas yang bisa disebut bermuatan negatif? Saya rasa sih ada banyak konten bermuatan negatif di internet. Nomor satu adalah konten yang berupa penipuan. Ya, banyak sekali saya rasa sehari-hari orang pengguna internet akan mendapatkan situs-situs yang menyatakan okay, get rich quick gitu ya. Cara cepat jadi kaya, mengirimkan duit lah segala kayak gitu. Itu saya rasa lebih negatif karena itu adalah kejahatan ya. Pornografi mungkin orang tidak suka atau apa, tapi di banyak tempat di internet itu bukan kejahatan, itu bukan pidana. Jadi standarnya apa gitu? Nomor satu adalah penipuan. Nomor dua adalah ekstremisme dan hal-hal yang berbahaya gitu. Sebagai contoh, cara membuat bom gitu ya. Saat ini saya rasa itu tidak diblok di internet. Jadi itu saya rasa adalah jauh lebih penting memblok hal-hal seperti itu. Itu kan sudah jelas memblok pidana ya. Ya, melakukan cara membuat kejahatan gitu, cara melakukan kejahatan itu lebih berbahaya dan sudah jelas unsur pidananya dibandingkan memblok hal-hal yang mungkin dari sisi Kominfo sendiri secara sepihak nggak suka gitu. Itu sih, itu yang saya rasa adalah konten-konten negatif yang harusnya diblok. Mas Julian, beberapa komunitas penggiat internet yang mengkritik aturan ini menyebutkan ada kebebasan berekspresi yang dilanggar dengan adanya aturan ini. Kalau menurut Anda, bagaimana Mas? Saya rasa bila melihat dari sisi HAM, misalkan saya refleksikan dengan beberapa negara tetangga gitu ya. Internet Indonesia saya rasa adalah masih tetap yang paling bebas. Tetapi bukan berarti bahwa karena kita paling bebas, ya, kita mulai blok-blok deh. Saya rasa itu sudut pandang yang keliru ya. Dan yang saya sering mendengar dari mereka kan mengapa dari pemerintah itu sering mengatakan pemblokan yang mereka utamakan pornografi adalah untuk melindungi anak. Saya agak kurang mengerti dengan jawaban itu, saya jadi akan menanya balik. Peran orang tua di mana? Harusnya melakukan itu tuh paling utama melakukan itu dan melakukan sensor berdasarkan kelayakan gitu ya. Itu bukanlah pemerintah. Misalkan nanti akan ada pertunjukan seni yang mungkin menurut Kominfo adalah pornografi, bagi saya itu sangat melawan kebebasan pers. Bila konten-konten seperti pemberdayaan perempuan dan edukasi perempuan mengenai pengasuhan anak sebagai contoh, dengan membicarakan tentang ASI lah, atau awareness breast cancer, ya, itu udah melawan kebebasan berekspresi dan justru sangat kontraproduktif gitu. Mas Julian, ada istilah trust and positive di dalam aturan ini, di mana situs yang akan diblokir nanti itu akan tercantum dalam trust and positive tersebut. Nah, kalau menurut Anda, apakah ini akan transparan dan akuntabel dalam penerapannya? Okay, mengenai yang disebut sebagai trust and positive sendiri, secara mekanisme saya tidak terlalu tahu. Tetapi saya agak ragu bahwa misalkan ada list tersebut, itu di-maintain dengan baik dan benar. Itu sih yang saya ragu gitu ya. Saya rasa banyak orang bisa membuka internet sekarang dan dengan mudah mendapatkan situs. Sebagai contoh, misalkan di situ bilang trusted, mungkin aja ada bagian-bagian menghindari yang trusted itu yang keblok juga. Mungkin aja tidak ada guarantee mengenai list tersebut itu akan 100% efektif gitu. Dan yang paling saya ragu adalah metodologinya sih, cara membuat dan melist dari list tersebut gitu, yang dari trusted itu. Pegiat internet mengkritisi bahwa di aturan ini ada sejumlah kelemahan mendasar nih Mas, yang katanya harusnya aturan ini ada di wadah undang-undang, bukan peraturan menteri. Bagaimana pendapat Anda, Mas Julian? Kak, saya rasa sih dua-duanya bukan solusi yang baik juga ya. Saya bukan ahli pemerintahan, saya melihat bahwa ya dua-duanya, saya nggak tahu apakah kalau undang-undang yang akan lewat DPR itu kualitas akan lebih bagus daripada peraturan menteri yang dari menteri gitu. Logikanya saya sih, orang-orang dari kementerian tuh lebih mengerti bidangnya daripada orang-orang di DPR, terutama dari sisi IT. Itu logika saya. Indonesia internetnya bisa sangat berkembang karena justru tidak disensor. Dan orang itu sangat bebas berekspresi. Saya mendingan tidak disensor sama sekali gitu, dibandingkan disensor tapi yang harusnya disensor justru tidak disensor. Saya rasa problematika Indonesia sekarang top 5. Salah satu di total itu bukan pornografi. Jadi kenapa fokusnya di situ gitu? Tentu ya ada muatan politis, melawan pornografi itu selalu populer buat partai-partai, tapi dalam kenyataan ya come on lah. Get real gitu, menurut saya itu ini buang-buang waktu aja gitu. Kembalikan urusan hal-hal seperti ini ke orang tua. Saya lebih suka mereka lebih fokus melakukan edukasi terhadap orang tua dan mempergunakan internet secara sehat. Demikian mantan Wakil Ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia atau IDEA, Julian Gafar. Saya, Mandariska.